ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam mencari ilmu. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih terkait dengan pembahasan bab yang ketiga, Nawaqidut Tauhid, pasal yang pertama terkait dengan Asyirkul Akbar. Sudah kita bacakan syirik dalam permasalahan Ar-Rububiyah. Sudah juga kita bacakan pembahasan tentang syirik di dalam Asma wa Sifat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin memasuki Al-Qismu Thalith, bagian ketiga, Asyirku Fil Uluhiyah, syirik dalam masalah uluhiyah. Ada rububiyah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Sang Maha Pencipta, hanya Allah Sang Maha Merajai, dan hanya Allah Sang Maha Pengatur. Kita tidak boleh membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala dan menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta hanya Allah, yang merajai hanyalah Allah, dan yang mengatur segala sesuatu, baik itu mengatur rizki, mengatur hujan, mengatur jodoh, keturunan, jabatan dan lain sebagainya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam pembahasan al-asma was sifat. Ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam syirik dalam asma was sifat. Ya, misalnya menamakan seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menamakan berhala dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mereka menamakan berhala mereka Latta, yang diambil dari kata al-ilah, lalu mereka namakan berhala mereka al-Uzza, yang diambil dari kata al-Aziz. Ini penyimpangan dalam al-asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah. Begitupun penyimpangan yang dilakukan oleh gulatus sufiyah war rafidah, orang-orang sufi dan rafidah yang ekstrim, yang mana mereka berdoa dalam bentuk memanggil nama-nama guru mereka yang sudah meninggal atau yang masih hidup yang tidak berada di hadapan mereka tetapi berada di tempat yang jauh, entah itu di Baghdad, di Damaskus, di Kairo, sedangkan mereka tinggal di Indonesia misalnya, lalu mereka berteriak memanggil, ya Syekh Fulan agithna agithna, wahai Syekh Fulan tolonglah kami, tolonglah kami, ya Syekh Fulan madad madad madad, bantulah kami, bantulah kami. Ini kesyirikan ditinjau dari banyak sisi. Dari sisi ibadah, bahwa itu adalah doa untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi asma wa sifat, artinya mereka sadar ataupun tidak sadar telah menisbatkan sifat-sifat yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti maha mendengar, maha mengetahui. Ini kan hanya dimiliki oleh Allah, tetapi dinisbatkan sifat tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari penyimpangan, ya, bagian dari kesyirikan. Begitupun diantara bentuk kesyirikan dalam al-asma wa sifat yang sudah kita bahas adalah iddia'u ilmil ghaib, mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Padahal perkara yang gaib ini, saudaraku sekalian, adalah diantara perkara yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini, baik di langit ataupun yang di bumi, yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di tangan Allah lah kunci semua perkara-perkara yang gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka setiap fenomena di mana ada seseorang mengetahui perkara yang gaib, maka ini dipastikan adalah penyimpangan akidah. Baik itu berasal dari dukun, atau paranormal, atau tukang sihir, dan lain sebagainya. Atau mohon maaf, kalau ada ruqyah-ruqyah yang mengatasnamakan ruqyah syar'iyah, tetapi orang yang melakukannya yadda'i ilmal ghaib, mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka hilang kesyar'iyahannya. Tidak lagi disebut ruqyah syar'iyah, tapi syirkiyah. Ini harus menjadi semacam rambu-rambu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak dalam gelapnya kesyirikan. Karena syirik itulah zulmun azim, adalah kezaliman yang paling besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, dan Allah haramkan mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, di bagian yang ketiga ini beliau berkata, asyirku fil uluhiyah, syirik dalam permasalahan uluhiyah atau ibadah. Wahuwa, yaitu i'tiqadu anna ghairallahi ta'ala yastahiqqu an yu'bad أو صرف شيء من العبادة لغيره. Kata beliau, bisa kita definisikan syirik dalam uluhiyah ini adalah keyakinan bahwa ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Ini bagian yang pertama. Jadi keyakinan bahwa ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Ibadah dalam pengertian yang sangat umum, dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Maka ketika muncul keyakinan bahwa ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yastahiqqul ibadah, yang berhak mendapatkan ibadah, maka ini bisa dipastikan adalah kesyirikan. Syirik dalam masalah uluhiyah. Dan uluhiyah adalah inti dari tauhid, tujuan kita diciptakan, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab, menciptakan surga dan neraka, tujuannya adalah agar terlaksana, ya, tauhid al-uluhiyah, yaitu bagaimana manusia menyembah Allah Ta'ala dengan semurni-murninya. Ini sisi yang pertama. Kemudian beliau berkata, "Au sarfu syai'in minal ibadati li ghairihi." Atau bisa juga syirik dalam masalah ibadah ini adalah sarfu syai', memalingkan satu bagian dari ibadah, baik yang besar ataupun yang kecil, li ghairihi, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik uluhiyah ini ada dua. Ada yang berupa i'tiqad, keyakinan, ya, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala yastahiqqu an yu'bad, berhak untuk disembah. Ini syirik dalam uluhiyah. Atau sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Atau bisa juga dalam bentuk memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang barangkali mengikuti atau memiliki kitab ini, ya, kita sudah sampai halaman 224. Ya, halaman 224. Di sini beliau berkata, wa anwa'uhu thalathah, hiya, jenis dari syirik ini ada tiga. Yang pertama, i'tiqadu syariqu lillahi ta'ala fil uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki sekutu di dalam masalah ibadah, dalam masalah uluhiyah. فَمَنِ اَعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ مَا اللَّهِ, maka barang siapa yang meyakini bahwa selain Allah ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah, أَوِ اَعْتَقَدَ, atau meyakini, أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ, bahwa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسْرَفْ لَهُ أَيُّ نَوْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ, meyakini ada selain Allah yang berhak untuk dipalingkan kepadanya salah satu bentuk ibadah, fahuwa musyrikun fil uluhiyah, maka dia dianggap orang yang syirik dalam uluhiyah. Wa yadkhulu fi hadzal naw, dan masuk ke dalam pembahasan ini, man yusammi waladuhu aw yatasamma bismin yadullu ala ta'abbudi li ghairillah. Masuk ke dalam pembahasan kita ini adalah orang-orang yang menamakan anaknya atau dia menamakan dirinya dengan nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Masuk dalam pembahasan ini, kata beliau, barang siapa yang menamakan anaknya atau menamakan dirinya dengan satu nama yang menunjukkan kepada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yatasamma bi abdir rasul, misalnya seseorang menamakan dirinya atau anaknya Abdur Rasul. Harusnya Abdullah, ini Abdur Rasul, Ar-Rasul, utusan, ya. Atau menamakan anaknya dengan Abdul Husain, Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Ini bagian dari penyimpangan, ya, menisbatkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Zahra, ya, Abdul Zahra, hambanya Az-Zahra, maksudnya Fatimah Az-Zahra. Ini tidak diperbolehkan. Ini adalah bagian dari apa, penyimpangan. Faman samma waladahu aw tasamma bi syai'in min hadhihi al-asma'i. Barang siapa yang menamakan anaknya atau menamakan dirinya dengan salah satu dari nama-nama ini, allati fiha at-ta'abbudu lil makhluq, yang mana di dalamnya ada bentuk penghambaan kepada makhluk, mu'takidan anna hadzal makhluk yastahiqqu an yu'bad, apalagi kalau sampai ada keyakinan di hati bahwa makhluk ini saking mulianya maka dia berhak untuk disembah, fahuwa musyrikun billahi ta'ala asyirkul akbar, maka dia dianggap telah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang akbar, yang besar. Amma, akan tetapi, in kana mujarrad tasmiyah taqlidan li ghairihi fahuwa min syirkil asghar, min asyirkil asghar. Tapi kalau tidak ada keyakinan, seseorang menamakan anaknya Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Zahra, Abdul Husain. Anda kenapa menamakan anak Anda Abdul Husain? Oh iya, saya lagi umroh, ketemu orang namanya Abdul Husain. Dia baik sekali, dia soleh sekali misalnya. Makanya saya namakan anaknya, anak saya dengan itu. Apakah orang yang seperti ini diponis dengan syirkul akbar? Kata beliau tidak. Ya, jatuhnya syirkul asghar. Jatuhnya syirkul asghar, syirik yang kecil, yang tidak sampai menyebabkan keluarnya seseorang dari Islam, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, kata beliau, an-naw'u tsani sarfu syai'in min al-ibadatil mahdhah li ghairillah, memalingkan satu bagian dari ibadah yang sifatnya mahdhah kepada selain Allah. Ada ibadah mahdhah atau ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang memang hukum asalnya dia ibadah, diperintahkan, ya, diajarkan rukun-rukun, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Ibadah mahdhah seperti salat, salat lima waktu. Apa kata beliau? Fal ibadatul mahdhah, ibadah yang mahdhah itu, bi anwa'iha, dengan segala jenisnya, al-qalbiyah wal-qawliyah wal-amaliyah wal-maliyah, baik ibadah yang terkait dengan hati, ibadah yang terkait dengan ucapan, ibadah yang terkait dengan perbuatan, ibadah yang terkait dengan harta, haqqun lillahi ta'ala la yajuzu an tusraf li ghairihi. Ini adalah hak Allah. Hak Allah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa bayanu dzalika indal kalami ala tauhidil uluhiyah. Sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ketika kita definisikan apa itu tauhidul uluhiyah. Faman sarrafa syai'an min hali ghairillah faqad waqa'a fi syirkil akbar. Maka barang siapa yang memalingkan satu bagian saja dari ibadah yang mahdhah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Berkata Allamatul Hind, ia berkata seorang ulama, ulama India, Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, dalam tafsirnya atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla ta'budu illa iyyah." Agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka beliau mengomentari ayat ini dengan berkata, "Qad taqarrara annal ibadata la tajuzu illa lillah." Ya. Tentunya sudah pasti, sudah tetap bahwa ibadah itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Wa annahu wal mustahiq laha, dan Allah adalah yang paling berhak untuk diibadahi. Fa kullu ma yusamma fi syar'i ibadatan, maka setiap yang dinamakan ibadah dalam syariat, kata beliau, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wala istihqaqa li ghairihi fiha, dan tidak ada hak sama sekali atas selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa man asyraka fiha ahadan min dunillahi faqad jaa bisyirik. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Wa kutiba ismuhu fi diwanil kufr, dan dituliskan namanya di dalam catatan kekafiran. Wasyirku, kata disebutkan oleh Profesor Dr. Abdullah, sudah selesai tadi ucapan Siddiq Hasan Khan rahimahullah, lalu beliau kembali berkata, wasyirku, syirik itu, bisarfi syai'in minal ibadati li ghairillah lahu suwarun kathirah. Syirik dalam arti memalingkan ibadah kepada selain Allah memiliki banyak bentuk. Yumkinu hasruha fil amrayni taliyain. Tapi mungkin kita rangkum menjadi dua pembagian. Al-amrul awal, asyirku fi du'ail mas'alati. Syirik dalam doa permintaan. Ini yang banyak terjadi. Syirik ibadah itu yang paling banyak terjadi adalah syirik dalam masalah doa. Doa artinya meminta, memohon. Ini banyak terjadi. Coba kita lihat. Doaul mas'alati, yang dimaksud dengan doa mas'alah. An yatlubal abdu min rabbihi jalba margubin au daf'a marhubin. Yang dimaksud dengan doa mas'alah, doa permintaan, adalah seorang hamba meminta kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta agar mendapatkan kebaikan, meminta agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan, atau terhindar dari sesuatu yang ditakutkan. Itu doa masalah. Apa itu doa masalah? Seorang hamba meminta kepada Rabbnya sesuatu yang dia inginkan atau sesuatu yang dia takutkan. Meminta sesuatu yang dia inginkan dan memohon dilindungi dari sesuatu yang dia takutkan. Itu doa masalah, kata beliau. وَيَدُخُلُوا فِي دُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ الْإِسْتِغَاثَةِ, dan masuk ke dalam pembahasan doa yang sifatnya masalah adalah al-istighathah wal-isti'adah al-isti'anah wal-isti'adah wal-istighathah wal-istijarah. Kata beliau, masuk ke dalam definisi doa masalah yang seharusnya hanya kita berikan kepada Allah adalah doa yang sifatnya isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Al-isti'azah, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ya, fasta'iz billah. Tidak boleh kita beristi'azah kepada selain Allah, kepada jin. Baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Kadang kita tidak memohon perlindungan dengan bahasa Arab. Misalnya, a'udzu bisyaitan. Kita tidak mengatakan kalimat itu. A'udzu bisyaitan. Atau a'udzu bil jin. Tidak, kita tidak mengatakan kalimat itu. Tapi kita menggunakan bahasa yang lain, bahasa Indonesia. Misalnya, aku memohon perlindungan kepada makhluk. Ya, kepada tetua makhluk di tempat ini. Agar aku dijauhkan dari keburukan. Atau permisi-permisi, ya, aku numpang lewat misalnya, sebagai satu permohonan perlindungan. Itu hati-hati, artinya tidak harus dalam bentuk bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, itu tidak boleh kita memohon perlindungan kepada selain Allah. Begitupun al-istighathah, ya, memohon pertolongan dalam kondisi yang paling sulit, dalam kondisi yang paling berat, ya, beristighosah. Istighosah kubro, dulu di Indonesia sering ada istighosah kubro, kita dengar di televisi. Itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, wa ma'na du'a, yang dimaksud dengan doa, istida'a'ul abdi rabbahu azza wa jalla al-inayata, yaitu seorang hamba memanggil Rabbnya, meminta kepada Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala al-inayah, pertolongan, wastimdadahu iyyahu bil ma'unah, dan meminta agar diberikan istimdad, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan. وَحَقِيقَتُهُ إِزْحَارُ الْإِفْتِقَارِ إِلَيْهِ, dan hakikat dari doa itu adalah izharul iftiqar. Seorang hamba menampakkan kefakirannya di hadapan Allah. Jadi hakikat dari doa adalah izharul iftiqar. Seorang hamba menunjukkan kebutuhannya, kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wattabarru' minal hauli wal quwwah, dan merasa lemah dari daya upaya dan kekuatan. Jadi kita katakan, saya tidak punya daya upaya dan kekuatan ya Rabb. Wa huwa simatul ubudiyah, dan ini adalah tanda peribadatan seorang hamba. Artinya tanda seorang hamba, ataupun bisa kita katakan puncak peribadatan seorang hamba, adalah ketika dia mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Wastisyarul dhullatil basyariyah. Begitupun ketika kita berdoa, kita menghadirkan rasa bahwa kita ini hina, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ma'na tsana'i 'ala Allah. Dan ketika seorang hamba merasa lemah, merasa miskin, merasa fakir di hadapan Allah, disitulah dia sedang membesarkan Rabb-nya, dia sedang memuliakan Rabb-nya, dia sedang menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu kita merasa rendah, merasa hina, merasa fakir di hadapan Allah, maka di waktu yang sama sebenarnya kita sedang memuliakan, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idhafatul judi wal karami ilaihi, dan ketika kita berdoa meminta kepada Allah, maka saat itu kita sedang menisbatkan al-jud, kedermawanan dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wad-du'a min ahammi anwa'il ibadah, kata beliau, doa adalah salah satu bagian ibadah yang paling penting. Fayajibu sarfuhu lillahi ta'ala, maka wajib hanya diarahkan kepada Allah. Wala yajuzu li ahadin ayyad'u ghairahu kainan man kana, maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah siapapun orang tersebut. Jadi kita tidak boleh memalingkan doa kita kepada selain Allah, terlepas siapa orang tersebut. Apakah dia para nabi, para rasul, para malaikat? Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku kabulkan." "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa meminta kepada Allah, akan dimasukkan kepada neraka jahannam dalam kondisi hina. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat 18. Wa sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan telah diriwayatkan bahwa nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, hadis ini riwayat Abdul Razzaq ya, dan yang lainnya, At-Tayalisi, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Wat-Tabarani, Ibn Hibban, dan yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi libni Abbas, dan Nabi bersabda ketika memberikan wasiat-wasiat kepada sepupunya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Warawa an Anas ibn Malik, dan telah diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Sumsumnya ibadah itu doa. Hanya saja dikatakan di sini fi sanadihi dha'f. Hanya saja dalam sanad hadis ini terjadi kelemahan ya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, hanya saja sanadnya dianggap lemah. Ya, sanadnya dianggap lemah.

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dengan pertanyaan dari pesan singkat. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada orang non-muslim, apakah tidak merusak akidah kita sebagai seorang muslim? Wallahul mushaf, tidak merusak sama sekali. Jadi ketika ada tetangga kita yang non-muslim meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa tidak ada masalah. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sisi merusaknya di mana? Tidak ada. Kita milik Allah, baik muslim, baik kafir, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Baik muslim, baik kafir, kita kembali kepada Allah. Tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika kita mendoakan. Ada orang kafir meninggal, kita katakan, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Atau ghafarallahu lah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itu enggak boleh. Tapi sekedar mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tidak ada larangan. Allah alam bisaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh kita mengucapkan istighfar dalam keadaan kita berhadas kecil? Boleh, ya. Boleh, silakan beristighfar dalam kondisi hadas kecil. Ya, hadas kecil artinya buang air kecil, buang air besar. Tetapi bagusnya berwudu, bagusnya artinya dalam kondisi suci itu lebih bagus. Tapi kalaupun ingin memperbanyak zikir dalam kondisi hadas kecil, tidak ada masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Apakah termasuk Ahlus Sunnah? Wahabi biasanya dimaksudkan adalah orang-orang yang kalau di masyarakat, ya, Wahabi diidentikan dengan kelompok yang berbeda dengan umumnya masyarakat. Ya, kelompok yang sering diidentikan dengan tidak melakukan tradisi-tradisi di masyarakat. Tapi kalau kita tanya orang yang menuduh Wahabi, itu apa yang Anda maksud dengan Wahabi? Mereka akan mungkin kebingungan apa itu Wahabi. Ya, mereka tidak paham apa itu Wahabi. Padahal Al-Wahhab adalah nama Allah. Allah adalah Al-Wahhab. Para pemirsa Niaga TV boleh menamakan anak dengan Abdul Wahhab. Ya, Abdul Wahhab. Hamba Allah yang Maha Pemberi, Al-Wahhab. Ya. Tetapi biasanya kalau dikatakan Wahabi itu adalah nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, orang-orang yang mengikuti dakwah beliau, dakwah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi, seringkali disebut Wahhabi. Apakah Wahhabi ini kalimat pujian atau kalimat celaan? Umumnya ini kalimat intimidasi. Umumnya itu adalah kalimat intimidasi. Apakah orang yang dituduh Wahabi artinya dia terhina, tercela? Belum tentu. Kalau dikatakan munafik pasti tercela. Kalau dikatakan kafir tercela, dikatakan fasik tercela, dikatakan zindik tercela. Lalu kalau ada orang dikatakan Anda ini Wahabi misalnya. Ya sama kita katakan itu kan penisbatan, ya, penisbatan. Kalau penisbatan itu belum tentu tercela. Saya katakan Anda ini Syafi'i. Apakah tercela? Tidak. Menisbatkan kepada orang baik itu baik. Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah. Tapi ada kelompok-kelompok yang sebenarnya secara fikih mayoritas mereka bermazhab Hambali, tapi dituduh Wahabi. Biasanya begitu dalam kenyataannya seperti itu. Dan ini kalimat belum tentu celaan. Terus bagaimana memahaminya? Ya tanya kepada yang menuduh. Ketika Anda mengintimidasi seseorang dengan kalimat Wahabi, apa yang Anda inginkan? Oh iya, dia itu enggak pernah ziarah kubur. Itu betul dia tidak ziarah kubur atau hanya prasangka Anda? Oh, dia tidak suka sholawat. Itu betul Anda baca di buku Wahabi tidak suka sholawat atau itu prasangka Anda? Oh iya, dia itu mengkafirkan kaum muslimin. Itu prasangka Anda kepada dia atau memang ada dalam buku-buku dia bahwa dia mengkafirkan kaum muslimin? Jadi kita harus membiasakan diri hidup dengan ilmiah dan harus bisa mempertanggungjawabkan ucapan kita. Setiap ucapan akan diminta hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kita mengintimidasi seorang muslim. Menghina, merendahkan dengan kalimat-kalimat yang mungkin kita tidak pahami maknanya atau dengan satu intimidasi yang mungkin kita tidak paham sebabnya. Ya, ini harus dijelaskan. Tidak boleh ziarah kubur. Ternyata kalau kita baca dalam kitab mereka boleh ziarah kubur. Tapi jangan sampai melakukan kesyirikan dalam ziarah kubur. Ya, tidak dalam rangka mencari keberkahan di kuburan, berdoa kepada kuburan, itu tidak boleh. Kalau ziarah kubur sunnah, bersolawat sunnah, tapi jangan sampai kita membuat syair-syair terkait dengan Nabi yang berlebihan. Jelas ya, mengkafirkan kaum muslimin, di mana beliau mengkafirkan kaum muslimin? Ini harus dijelaskan karena sekali lagi setiap ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim tidak mencela muslim yang lain. Tetapi mereka saling menasehati, saling mengingatkan, saling beramal ma'ruf nahi mungkar. Ya, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar amalan hati tidak diketahui oleh malaikat seperti ikhlas, niat, dan sebagainya? Allah alam bisawab ya, amalan hati itu adalah amalan yang sifatnya gaib. Amalan yang sifatnya gaib. Sedangkan perkara yang gaib, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun tidak tahu perkara yang gaib. Ini sudah kita bacakan ayatnya ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni la a'lamul ghaib." Katakanlah ya Rasulullah, aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, lau a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khair. Seandainya aku tahu perkara-perkara yang gaib, tentulah aku memperbanyak melakukan kebaikan. Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Alimul ghaibi falayuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak nampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali dari makhluk yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Apakah para malaikat tahu isi hati kita? Allah alam bisawab. Kalau itu kita masukkan ke dalam perkara yang gaib, maka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya hamba Allah dari Padang ingin bertanya, apakah orang Islam yang tidak kenal atau tidak paham dengan dosa syirik sehingga ia selalu mengerjakan kesyirikan sampai mati, bagaimana hukumnya? Tidak kenal ya, itu tidak kenal itu apa karena dia baru masuk Islam? Apa karena dia tinggal di negeri yang mayoritasnya non-muslim? Atau dia berada di pedalaman yang tidak bisa mengakses ilmu atau bagaimana? Kalau dia tinggal di Jakarta, di tengah kota, ya, lalu dia tidak tahu bahwa dukun itu syirik, itu kan perlu dikaji lagi. Apakah benar dia tidak tahu? Ya, apakah benar dia tidak tahu? Ya. ada perkara-perkara yang maklum bid-daruri minad din, yang harus diketahui. Ya, seperti cahaya matahari yang terang di siang hari, tidak ada yang tidak tahu. Ya. Walaupun kata Syekhul Islam, ya kalau memang tidak tahu sama sekali ya diberitahu. Kalau tidak tahu ya diberitahu. Ya. Dan ketika kita bicara perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, itu tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mawani ut-takfir, mawani at-takfir, hal-hal yang bisa penghalang, menjadi penghalang seseorang dikafirkan. Salah satunya adalah al-jahl, kebodohan, ya, lalu asyubuhat at-ta'wil, dia mentakwil, dia sangka boleh berdasarkan ayat A, B, C, D, ternyata bukan begitu pemahamannya. Syubuhat, ya ada syubuhat, atau al-ikrah, paksaan, dan lain sebagainya. Itu disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Allah alam bisawab. Ana Abu Hasan dari Muba, izin bertanya, sholat di tempat mana yang lebih utama? Satu, di Masjid A, imamnya sudah tua dan tidak terlalu mengetahui apa itu sunnah Nabi. Di Masjid B, imamnya masih muda dan sarjana SPDI, tapi sangat membenci Salafi dan dikatakan lebih berbahaya dari Syiah dan dikatakan Wahabi. Yang Anda tanyakan, bagaimana sikap Anda, apa Masjid A atau B yang didahulukan? Baik. Semua masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sama ya. Selain Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, semuanya sama. Tidak ada fadl, tidak ada keutamaan. Kalaupun ada keutamaan, lebih kepada keutamaan jarak. Jarak. Ya, dari sisi masjid sebagai satu bangunan, tidak ada keistimewaan kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Aqsa, Nabawi, dan Aqsa. Adapun masjid selainnya, pahala seseorang berbeda-beda, itu kaitan biasanya terkait dengan jarak. Seberapa jauh masjid itu dari tempat kita, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Yang kedua, dari sisi amaliyah, bagaimana pengamalan ibadah di dalamnya. Tentunya semakin sesuai dengan sunnah Nabi, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi, semakin sempurna, semakin baik. Ya. Lalu kalau ada, ini masjid yang satu imamnya kakek-kakek, dia gak terlalu paham sunnah, ya, tetapi dia sah sholatnya, fatihahnya bagus, suratnya bagus. Tapi yang satu benci sekali sama dakwah salaf misalnya, benci sama dakwah sunnah, dakwah tauhid. Kalau saya lebih milih yang kakek-kakek, ya lebih milih kakek-kakek, asalkan ya benar bacaan dia, ya. Karena seburuk-buruk imam itu yang tidak kita sukai, yang kita benci, itu imam yang paling buruk kata Nabi. Pilih yang ini, yang penting sholatnya sah, ya. Dia bisa memang memenuhi kriteria sebagai seorang imam misalnya. Tidak ada kesalahan yang parah dalam bacaannya. Daripada saya sholat ke tempat lain di mana hati saya tidak menyukai imam tersebut, benci. Dan seburuk-buruk imam yang dibenci oleh makmumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Jawa Barat, barakallahu fik, Allah ibarik fik. Bagaimana dengan seseorang yang sering mentakwil mimpi dan apa yang ada dalam mimpinya kadang dialami dalam kehidupannya? Ya silahkan, kalau takwil mimpi ditakwil sesuai dengan batasan-batasan ilmu syar'i, ya silahkan. Artinya dia mentakwilnya dengan ilmu syar'i, ya dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, maka silahkan, boleh-boleh saja, ya, selama tidak keluar dari kaidah yang digariskan oleh para ulama, ya, dan bagaimana cara mentakwil mimpi, dan itu harus memiliki kedalaman ilmu, ya. Ada dua orang yang sama-sama mendengarkan azan, yang satu menunjukkan bahwa dia insya Allah akan mendapatkan kebaikan masuk surga, tapi yang satu lagi akan celaka. Kok bisa dua-duanya dengar azan tapi yang satu celaka, yang satu bahagia? Ya. Adapun yang mulia, yang bahagia karena dia orang soleh, orang baik, maka dia akan dipanggil, ya, dipanggil untuk masuk surga. Adapun orang yang celaka, terkadang azan makna kecelakaan. sebagaimana fa'adzana mu'adzinun ayyuhal 'iru innakum lasarikun, maka diazankanlah, dikumandangkanlah, wahai para pencuri, wahai apa namanya pemilik kendaraan, kalian pencuri. Artinya kata azan, azan wa adzana fa'adzana mu'adzinun kadang berkonotasi positif, kadang berkonotasi negatif. Kapan positif, kadang negatif? Ya kalau dia orang baik, ya mudah-mudahan itu alamat baik. Kalau dia orang jahat, itu tanda jahat. Atau orang minum susu, apa tandanya? Oh, itu tandanya dia akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana Nabi ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, Nabi dihidangkan susu. Ya, beliau memilih susu misalnya. Apa pertanda seseorang misalnya apa? Bermimpi melihat tikus atau ular. Ah, tikus itu artinya dia berkawan dengan orang yang fasik, ahli maksiat. Hendaknya dia hati-hati dengan kawannya. Ini kan dengan batasan-batasan syariat. Ular, oh ular itu sihir, sebagaimana kisahnya Nabi Musa. Ya, ada orang bermimpi memancing ikan di lautan, lalu dia mendapatkan ikan yang besar. Apa tandanya? Oh, dia akan dapat rezeki yang banyak. Ya, karena Allah katakan dari laut itu ada apa? Daging yang segar, lahman toria. Ya, ikan yang segar yang bisa dimakan. Bermimpi turun hujan misalnya, apa itu? Ah, mudah-mudahan itu tanda rahmat. Dan banyak mimpi sholat, mimpi tawaf dan lain sebab. Selama dia berilmu, memiliki ilmu agama yang dalam, memiliki pemahaman yang bagus, akidah yang lurus, ya, bisa saja dia sampai pada apa namanya pemahaman bahwa ini mungkin maksudnya ini mungkin maksudnya ini. Ya, tapi dengan batasan-batasan syariat, bukan asal-asalan, tebak-tebakan. Ya, Allah alam bissawab. Apakah ada hadisnya pada tanggal 10 Muharram itu lebaran anak yatim? Apakah puasa Asyura tanggal 9-10? 9-10-11 Muharram. Allah alam bissawab. Ada hadis, tapi hadisnya hadis sangat-sangat lemah kata para ulama. Hadis yang mengatakan tanggal 10 Muharram lebaran anak yatim, hadis yang sangat lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah untuk menetapkan satu ibadah. Ya, karena tidak bisa menetapkan satu ibadah dengan dasar hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Kalau untuk sekedar fadilah atau keutamaan tidak masalah. Tapi kalau untuk menetapkan ibadah atau menjadi dasar dari ibadah, tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Batam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau nanya Ustaz. Apa hukumnya kalau membagi harta warisan itu tidak secara syar'i, Ustaz? Contohnya, umpamanya kalau seorang suami meninggal, tidak meninggalkan anak, dan hartanya dibagi secara harta gonogini, dibagi dua aja dengan istrinya. Dia tidak punya anak, terus dia punya saudara empat orang, dua cowok, dua cewek. Terus bapak mamanya udah meninggal. Baik. Nah, baik, tapi ibu, kalau si istri tidak ingin membagi secara syar'i, dia inginnya berbagi secara gonogini, maksudnya dibagi dua gitu. Apa ayat katanya? Kenapa maksudnya Ustaz? Apakah kita atau gimana Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum? Wa anihkum bainahum bima anzalallah, hendaknya kalian menghukumi mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk bersifat adil dan ihsan. Ya, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu, sesungguhnya setiap orang itu sudah ditentukan bagiannya oleh Allah. Oleh karenanya ketika para ulama ditanya apa hukum membagi paraid warisan sesuai dengan Islam, yang wajib. Wajib. Wajib, tidak bisa tidak. Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan, karena Allah sebaik-baik hukum. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Allah bilang, apakah kalian lebih menyukai hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum hawa nafsu? Wa man ahsanu minallahi hukman? Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Oleh karenanya tidak bisa. Hukumnya sudah jelas, bagiannya sudah tegas, ketentuannya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggal kita melaksanakannya. Dan biasanya ketika ada orang yang berpaling dari ayat Allah, itu lebih kepada hawa nafsu. Dia khawatir tidak mendapatkan lebih besar. Artinya kalau seorang laki-laki punya istri dan mereka tidak punya anak, suaminya meninggal, kalau sesuai dengan hitungan tadi gono gini atau apa istilahnya, dibagi dua. Tapi kalau dalam Islam seperempat. Seperempat saja. Terus sisanya dikemanakan, Ustaz? Ya, di, ahli waris yang lain dicari. Kan orang tuanya tidak ada, anaknya tidak ada. Ya, tapi saudara kandungnya ada. Baik laki-laki atau perempuan. Pamannya, kakeknya, dan lain ke atas. Anak pamannya misalnya. Terus dicari bisa. Ya. Oleh karenanya jangan sampai kita berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di Al-Qur'an itu ada ancaman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun." Barang siapa yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, maka dia orang-orang fasik. Orang-orang zalim. Ya, Allah alam bissab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Rambai di Tapsel. Kita disuruh mengambil rezeki yang baik-baik dari Quran dan hadis. Seorang tidak dimatikan sampai habis rezekinya. Mohon penjelasan. Iya. Jadi kalau rezeki kita belum habis, Allah sudah tentukan kadarnya. Allah sudah tentukan kadar rezeki saya, rezeki pemirsa, semua sudah ada kadarnya. Selama jatah rezeki yang Allah takdirkan belum habis, maka kita enggak akan meninggal. Ya, selama rezeki kita belum habis, belum meninggal. Walaupun mungkin rizkinya hanya semangkok mie terakhir, kalau memang itu jatah dia, dia harus makan mie itu baru dia mati, baru dia meninggal. Gak akan meninggal seseorang sebelum jatah rizkinya habis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bissab. Ada Pak Zaini di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Gula, Ustaz. Silakan Pak. Ana mau tanya nih Ustaz. Apa boleh kita Ustaz memilih-milih masjid, misal gini Ustaz, kita mau sholat Jumat, masjid ini apa nih azannya dua kali, yang masjid yang sunnah ini azannya sekali, apa boleh lah kita memilih masjid Ustaz? Baik, itu saja Pak. Nah, itu gini Ustaz, misal kita yang pertanyaan kedua, kita misalnya masbuk Ustaz, terus sementara di rakaat terakhir Pak Imam kan baca tayyib akhir, terus kita kan tentu kan membaca salawat juga Ustaz, apakah salawat sampai akhir atau sampai cukup dengan sampai ashadu la ilaha illallah sampai akhir Ustaz? Baik, itu saja Pak. Iya Ustaz, ya saja. Barakallah. Baik. Allah alam bisa, barakallah. Bapak Jaini di Jambi, memilih-milih masjid, ya, saya rasa gak ada masalah. Kita pilih masjid yang pelaksanaannya ibadah menenangkan hati kita, yang bacaannya bagus, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita memilih masjid menyebabkan tidak terlaksananya salat jamaah di masjid yang dekat rumah kita, maka jangan. Ya. Tapi kalau di dekat rumah kita, masjidnya alhamdulillah ramai Ustadz yang sholat, saya milih agak jauh sedikit, saya merasa tenang di sana, merasa nyaman di sana, bacaannya bagus, pelaksanaannya pun alhamdulillah saya merasa cocok di sana, enggak ada masalah Pak. Enggak ada masalah, enggak ada larangan. Ya, bahkan di Al-Quran dikisahkan tentang Bani Salamah, yang perkampungannya jauh dari Masjid Nabawi, tapi mereka datang terus ke Masjid Nabawi. sampai-sampai mereka rapat untuk memindahkan kampungnya ke dekat Masjid Nabawi. Sampai Nabi dengar, kami dengar Anda ingin memindahkan kampung ke dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi begitu. Kata mereka, iya ya Rasulullah. Nabi bilang, enggak usah dipindah. Ya inna diyarakum taktubu atharakum, kata Nabi. Rumah kalian yang jauh itu akan menuliskan bekas-bekas langkah kalian ke masjid. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, surat Yasin. Dan kami akan menuliskan apa-apa ibadah yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas ibadah, langkah yang jauh, langkah kaki, itu akan dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Adapun masalah yang kedua, ketika kita tahiyat, imam masbuk, tahiyat terakhir, apakah kita juga membaca solawat sampai sempurna? Iya, silakan baca solawat. Ya, karena bagi kita bukan tasyahud akhir. Anggaplah bagi kita tasyahud yang pertama itu. Ya, tetapi di tasyahud yang pertama disunnahkan baca solawat, tapi tidak wajib. Beda dengan tasyahud akhir yang wajib baca solawat. Artinya kalau imam lama karena dia bacaannya panjang, ya sudah kita bersolawat ketika kita tasyahud. Ya. Tapi bagaimana kalau saya hanya berhenti di asyhadu an la ilaha illallah misalnya, yang enggak ada masalah juga. Tapi sayang, daripada kita diam, mendingan kita membaca solawat. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya